Apakah boleh menjamak dua salat ketika hujan, akan tetapi dikerjakan di rumah? Ketika hujan deras, akan tetapi hujan tersebut pas ketika masuk waktu salat. Lalu apakah boleh menjamak dua salat pada waktu tersebut, akan tetapi salat tersebut dilakukan di tempat tinggal masing-masing, bukan di masjid? Boleh apa enggak? Yang menjadi ukuran atau patokannya adalah masyakkah. Ya. Adanya masyakkah atau tidak. Yani adanya sesuatu yang memberatkan kalau tidak dijamak. Maka dalam keadaan seperti ini, boleh insyaAllah ta'ala untuk dijamak. Tapi ini tidak berlaku bagi wanita. Karena wanita memang solatnya di rumah. Ya, yang lebih afdal. Sehingga dia tidak perlu untuk menjamak. Karena tidak ada kebutuhan padanya. Baik.